অনেক بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أحوال الناس بالنسبة للبدايات والنهايات أربعة. Keadaan manusia kalau dikaitkan dengan awal dan akhir, awalnya dan akhirnya, itu ada empat kondisi, empat keadaan. Al-ula man bidayatu hasanatu wa nihayatu hasanatu. Orang yang awalnya baik, akhirnya juga baik. Tsaniyan man kana bidayatu sayi'atun wa nihayatu sayi'atun. Orang yang kedua, awalnya buruk, akhirnya juga buruk. Thalitha, mangkarat bidayatuhu hasanatu wa nihayatuhu sayyatun. Mangkarat bidayatuhu, orang yang awalnya itu hasanah, wa nihayatuhu sayyatan, akhirnya sayyah. Kalladhi nasha'a ala ta'atillah, wa qabla al-mauti irtadda al-islam wa mata ala riddatin. Seperti orang yang tumbuh, di atas ketaatan kepada Allah SWT sebelum meninggal murtad dari Islam dan mati di atas riddah, di atas dalam keadaan apa? Murtad. Rabi'ah man bidayatuhu sayi'atan wa nihayatuhu hasanatan. Orang yang awalnya sayi'ah tapi akhirnya hasanah. Kasaharatil ladina ma'a Fir'aun, seperti apa tukang sihir yang bersama dengan Fir'aun. Alladzina amanu bi rabbi Harun wa Musa, yang beriman dengan Rabbnya Harun dan Musa. Wa qala yahudi alladzi yakhdimu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa'adahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi maradhi. Seperti seorang Yahudi, anak Yahudi, anak-anak, dan dia itu apa? Anak yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyengoknya ketika dia dalam keadaan sakit. Warada alaihi al-islam fa aslama, kemudian Rasulullah menawarkan kepadanya Islam dan akhirnya masuk Islam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah alladzi anqadahu minan nar. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan dia dari neraka. Wa fi sahih Bukhari, dan ini ada di sahih Bukhari. Wa halatani akhiratani dalla alaihima hadzal hadis. Dua hal yang paling akhir, hal yang ketiga dan keempat, ini yang ditunjukkan hadis ini. Orang yang awalnya baik, akhirnya buruk. Orang yang awalnya buruk, akhirnya baik. Ya. Yang kedelapan, dal hadithu ala anna al-insana ya'malu amal ladhi fihi sa'adatuhu aw syaqawatuhu bimasyiatihi wa iradatihi. Hadis ini juga bahwa seorang insan itu beramal dengan amalan yang di dalam amalan tersebut ada kebahagiaannya dan kecelakaannya, kebinasaannya. Bimasyiatihi wa iradatihi, dengan kehendak dan iradah dia. Ini dia beramal dengan amal, dia sendiri yang beramal. Wa anna hadakum la ya'mal. Dia beramal begitu. Wa annahu bidzalika la yakhruju an masyiatillah wa iradatihi. Dan bahwasanya dengan ini pula dia tidak bisa keluar dari masyiah Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya. Wa huwa mukhayyarun bi i'tibari annahu ya'mal bi ikhtiyarihi. Dan dia itu mukhayyar, diberi pilihan. Dilihat dari sisi mana? Bahwa dia beramal dengan kehendak dia, dengan pilihan dia. Muyassarun bimakna, tapi dengan begitu dia muyassar, diberi kemudahan. Maknanya apa? Annahu la yahsul minhu syai'un lam yasha'illah. Bahwa tidak terjadi darinya sesuatu apapun yang Allah SWT tidak kehendaki. Tidak mungkin terjadi pada seorang insan sesuatu di luar dari kehendak Allah SWT. Tapi dengan begitu dia boleh memilih. Waqad dala 'alal amrayni ma ja'a fi hadzal hadis. Dan apa yang ada dalam hadis menunjukkan dua perkara ini. Seorang insan mukhayyar memilih atas amal dia, tapi dengan begitu tidak mungkin terjadi dari orang ini, insan ini, sesuatu di luar dari kehendak Allah. Begitu. Jadi seorang itu tidak majbur ya, tidak dipaksa ya untuk beramal baik. Allah SWT telah menunjukkan inna hadainahu syabira imma syakir wa imma kafura. Allah telah tunjukkan antum pilih mana, baik atau buruk. Mukhayyar dia pada saat itu. Allah berikan pilihan, bukan enggak kamu harus buat enggak pilihan. Tetapi siapa yang menentukan pilihannya tersebut adalah itu sesuai dengan apa masyiah Allah. Apa yang terjadi pada orang ini tidak mungkin keluar dari masyiah Allah SWT. Dua perkara ini sebagaimana ditunjukkan dalam hadis ini. Min annahu qabla al-mauti yasbiku al-kitab. Sebelum kematiannya didahului kitab ya ketetapan atas orang ini. Fa ya'mal bi amali al-jannah atau ya'mal bi amali al-nar. Kemudian dia beramal sebagaimana amal al-jannah atau beramal sebagaimana amal al-nar. Bismillah, annal insan yajibu an yakuna ala khaufin wa raja'in. Bahwa seorang insan wajib baginya untuk selalu dalam keadaan khauf dan roja, rasa takut kalau kemudian ternyata dia di akhir kan hidupnya dengan apa suul khatimah, dan berharap bagaimana dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Li anna minan nasi man ya'mal khaira fi hayatihi thumma yukhtam lahu bi khatimatis su. Karena di antara manusia ada yang beramal dengan kebaikan pada waktu hidupnya, tapi di akhir dengan penutupan yang buruk. Wa annahu la yanbaghi lahu an yaqta'a ar-raja. Bahwasanya tidak sepatutnya bagi dia untuk memutuskan apa pengharapannya. Fa innal insana qad ya'malu bil ma'asi tawilan thumma yamullu 'alaihi bil huda wa yahtadi fi akhir umrihi. Karena seorang insan terkadang dia beramal dengan amal berupa maksiat dalam waktu yang panjang, kemudian Allah SWT memberikan anugerah kepada dia berupa petunjuk, akhirnya mendapatkan petunjuk pada akhir umurnya. Qala Nawawi fi syarh hadits, fa ankil qala Allah taala innal ladzina amanu wa amilus shalihati inna la nudiu ajra man ahsana amala. Kalau kemudian dikatakan ada bantahan, Allah SWT telah berfirman sungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan dalam amalnya. Dahil ayah annal amal salih mila mukhlis yukbal. Dahil amal ini bahwasanya amal orang yang salih dari orang yang ikhlas, amal salih dari seorang yang ikhlas itu pasti akan diterima. Wa idha hasal qabul biwa'adil kirim amman ma'adhalika min su'ul khatimah amana ma'adhalika min su'ul khatimah. Kalau kemudian, jadi dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya amal soleh itu yang muncul dari, yang bersumber dari seorang mukhlis itu pasti akan diterima. Dan apabila telah diterima dengan janji Allah SWT yang maha pemurah, amana ma'adzalika, maka dia merasa aman dari su'ul khatimah. Beramal saleh, beriman, kemudian beramal saleh, maka Allah SWT tidak akan pernah menolak amalnya, pasti akan menerima. Kalau Allah SWT sudah menerima amalnya, maka dia aman dari su'ul khatimah. Beramal baik, maka seharusnya juga apa? Akhirnya juga harus baik, janji dari Allah SWT. Pada akhir ayat ini, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kami sama sekali tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang yang berbuat baik dalam amalnya. Fal jawabu min hadzal jawabain. Akhirnya kan disebutkan inna rajula inna hadahu la ya'malu bi amali ahli jannah wa yasbiqu ala kitab wa ya'malu bi amali ahli nar. Ini kan bertentangan dengan zahirnya, bertentangan dengan ayat ini. Beramal saleh, beriman, beramal saleh, akhir kehidupannya juga diakhiri dengan kehidupan yang baik. Bagaimana ini? Ini beramal saleh kok pada akhirnya masuk neraka? Berarti janji Allah SWT bagaimana? Ini bantahan dari Mungkin ada orang yang berpendapat seperti itu. Maka jawabannya fal jawab min wajhaini. Jawabannya dari dua sisi. Ahaduma ayakuna dzalika mu'allaqan ala syuruti qabil wa husnul khatimah. Bahwa ayat ini bersyarat. Nah, dikaitkan dengan apa? Diterimanya syarat-syarat qabul dan husnul khatimah. Nah, mu'allaq ini terkait dengan apa? Dengan syarat-syarat diterimanya sebuah amalan dan apa? Husnul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim. Wa yahtamul anna man amana wa akhlasa al-amal la yahtamul lahu daiman illa bi khair. Dan juga ada ihtimal dan kemungkinan bahwa orang yang beriman kemudian berikhlas mengikhlaskan amalnya tidak mungkin ini selalu tidak mungkin dia ditutup baginya kecuali dengan ditutup dengan kebaikan. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh dan mengikhlaskan amalnya tidak mungkin diakhiri kehidupannya kecuali dengan baik. Ini ya. Ikhlas ya, beriman, ikhlas. Tidak mungkin diakhiri dengan selain daripada kebaikan. Tadi memang anna khatamal su perutup buruk ini innama takunu fi haqqi man asal amal akhalata bil amal salih al-masyub bin na'u min riya' wa sum'ah. Khatimatul su ini terjadi pada orang yang asal amal, memburukkan amal atau mencampurkan antara amal soleh dengan nau jenis di antara riya dan sum'ah. Ya, mencampur adukkan antara amal solehnya dengan apa? Dengan riya dan sum'ah. Ingin dilihat dan ingin didengar. Wa yadullu 'alal hadits al-akhir, dan ditujukan oleh hadis yang lainnya, inna ahadakum la ya'malu bi amal ahli jannah fi ma yabdu an-nas. Afi mayam tulindas. Sungguhnya seorang yang beramal dengan amal ahli jannah, apa yang tampak di hadapan manusia. Dohirnya seperti itu, tapi batinnya Allah SWT yang lebih. Afi mayatharulahu min islahi dohiri ma'afazati sarirotihi wa khubthiha. Allah Ta'ala alam. Atau yang tampak bagi mereka, bagi masyarakat, min islahi dohir, kebaikan dohirnya. Walaupun yang tersembunyi itu rusak dan busuk. Allah Ta'ala alam. Allah yang lebih tahu. Ya, seperti ini jawabannya. Bahwasanya yang pertama, diterimanya amal seseorang, kemudian Allah SWT tidak menyanyikan pada akhir hidupnya dengan syarat apa? Syurutul qabul harus ada. Husnul khatimah juga harus ada. Maksudnya Allah SWT memberikan anugerah kepada orang yang beriman kemudian beramal saleh dengan husnul khatimah. Ada kemudian yang kedua, bahwa yang dimaksud dalam hadis ini inna ahadahu la ya'malu bi amali ahli jannah. Ya begitu ya. Fi ma yabdu linnas. Tampak di hadapan manusia seperti itu. Zahirnya seperti itu, walakin akan tapi sarirahnya yang tersembunyi. Sebaliknya daripada apa yang tambah di hadapan manusia. Mimma istafadu bil hadis bayanu adwari khalqil insan fi batni ummi. Penjelasan tentang tahapan-tahapan penciptaan manusia di perut ibunya. Yang kedua, anna nafkhar ruhi yakun ba'da 120 yawman. Wa bidzalika yakun insanan, bahwa peniupan ruh itu setelah 120 hari. Karena sebab ini maka jadilah makhluk ini menjadi seorang insan. Yang ketiga, anak dan malaikat manusia muakhalun bil arham. Pada antar malaikat ada yang diberi tugas untuk meniupkan apa? Ruh di rahim. Al iman bil ghaib, ini perkara yang ghaib. Al iman bil qadar, iman dengan takdir. Wa annahu sabaqun fi kulli ma huwa qa'il, bahwa takdir itu mendahului pada setiap apa yang akan terjadi. Kemudian karena halaf min ghairi istikhlafin li ta'kidil kalam, sumpah tanpa diminta ya. Biasanya kan sumpah itu diminta ya. Kamu harus bersumpah untuk masalah ini, untuk menegaskan apa yang kamu ucapkan. Kamu harus bersumpah. Ini apa? Bersumpah tanpa diminta. Li ta'kid kalam, tujuannya untuk menegaskan kalam ucapannya. Kemudian ke-7, annal a'mala bil khawatim, bahwa amal itu sesuai dengan khawatim yang penutupnya. Kemudian ke-8, al-jamu bainal khawf wa raja, mengumpulkan antara rasa takut dengan roh raja. Wa anna ala man ahsana an yakhafa su'al khatimah. Bahwa menjadi kewajiban bagi orang yang berbuat ihsan untuk takut kepada yang namanya su'al khatimah. Wa anna man asa'a la yaqnat min rahmatillah. Nah, orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, maka dia harus takut dengan su'ul khatimah. Sebagaimana orang yang berbuat buruk, maka janganlah dia terputus dari rahmat Allah SWT. Kemudian kesimpulan, annal a'mala sabab dukhul jannah awin nar. Bahwa amal itu salah satu sebab masuknya ke dalam surga atau ke dalam neraka. Anna man kutiba syaqiyan la yu'lamu halu fitunya wa kata aksuh. Bahasanya orang yang ditetapkan syaki, orang yang celaka, tidak diketahui hal dia pada waktu hidup di dunia. Ya, juga terbalik, orang yang bahagia juga tidak diketahui. Ya, pada akhirnya itu apakah kemudian tetap bahagia atau malah sebaliknya itu bila. Sebagaimana orang yang celaka, apakah selama yang celaka? Bagaimana akhir hidupnya? Allahu a'lam. Ya, sampai di sini. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.